الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita ترغيب وترهيب للإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري rahimahullah. Hadis ke-21 dalam bab qala rahimahullahu an abi umamah radhiyallahu anhu qala qultu ya rasulullah murni bi amalin qala alayka bisawm fa innahu la idla lah. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, aku berkata, wahai Rasulullah SAW, perintahkan padaku amalan. Jawab beliau, banyaklah kamu puasa, karena puasa itu tidak ada yang menandinginya. Qultu ya Rasulullah murni bi'amal. Aku kembali mengatakan, wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku amalan yang aku kerjakan. Qala alaika bisawm fa innahu la idlalah. Banyak-banyaklah kamu puasa, karena puasa itu tidak ada yang sebanding dengannya. Qultu ya Rasulullah murni bi'amal. Untuk yang ketiga kalinya Abu Umamah mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadaku suatu amalan. Qala alaika bisawm fa innahu la mithlalah. Banyaklah kamu puasa, karena tidak ada yang sama seperti puasa. Tidak ada yang sebanding, tidak ada yang sama keutamaannya, pahalanya. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihih hakadha bitikrar wa biduni wa lil-Hakim wa sahahahu. Demikian diriwayatkan oleh Nasa'i dalam Sunan, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya demikian diriwayatkan dengan pengulangan tiga kali, perintahkan amalan padaku, perintahkan amalan padaku, perintahkan amalan padaku. Juga diriwayatkan tanpa pengulangan. Diriwayatkan pula oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau. Hadis jelas menunjukkan terhib, motivasi dan dorongan untuk beramal saleh, yaitu puasa. Di mana Rasulullah SAW sebutkan tentang keutamaannya, la idlalahu la mithlalah, tidak ada yang yu'adilu, untuk menyamainya saja enggak ada, apalagi untuk melampauinya. La mithlalahu, karena sangat tinggi derajatnya, sangat besar pahalanya, digandakan oleh Allah tanpa hitungan, ghairi hisab. Nah, adapun pengulangan ala riwayah, atas riwayat pengulangan, perintahkan pada amalan, perintahkan pada amalan, perintahkan pada amalan. Wallahu ta'ala alam, ihtimal mungkin Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu menginginkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam amalan yang besar, amalan yang yang berat, yang pahalanya besar tentunya dengan itu. Makanya ketika Rasul perintahkan puasa, tidak ada yang sama dengannya. Beliau masih belum puas dalam artian, beliau ingin amalan yang jauh lebih besar dari itu. Perintahkan padaku amalan. Puasa, kata Rasul. Masih juga beliau ulang 3 kali. Sama seperti sahabat yang meminta wasiat kepada Rasul SAW. Ausini, beri aku wasiat. Kata Rasulullah SAW, la taghdab, jangan kamu marah. Ala ausini, lagi dia berkata, beri aku wasiat. Kata Rasulullah SAW mengulang 2 kalinya, la taghdab, jangan kamu marah. Ausini, 3 kalinya sahabat ini masih meminta, beri aku wasiat. Dan untuk yang 3 kali pula Rasulullah SAW sebutkan, la taghdab, jangan kamu marah. Menunjukkan kata para ulama, apa yang diulang oleh Rasulullah SAW itu yang terpenting, yang terbaik bagi hamba tersebut. Karena pada sifat tersebut, kalau dalam hadis tadi, dengan menahan amarah ada khair kathir, banyak kebaikan yang akan dia dapati. Akan terhindar dia dari banyak kejelekan. Makanya Rasulullah sebutkan, lah tahu, sahabat ini memahami, ya sudah nasihat dari Rasul, jangan marah, toyib. Baik. Cuma dia ingin wasiat yang penting, yang dia beliau anggap besar, yang lebih penting dari itu. Makanya diulang lagi, beri aku wasiat. Tapi Rasulullah sebutkan, itu yang terpenting bagi kamu, lah tahu. Ihtimal di sini Abu Umamah pun demikian ketika meminta kepada Rasulullah amalan yang beliau inginkan yang besar, pahalanya pun banyak, melipat ganda. Rasulullah perintahkan puasa. Beliau anggap itu amal soleh yang baik tentunya, tapi beliau ingin yang lebih besar dari itu. Tapi Rasulullah sebutkan puasa, nggak ada yang menyamainya. Wal ilmu indallah. وفي رواية للنسائي قال di riwayat Nasa'i Abu Umamah menyatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'uni murni bi amrin yanfa'uni Allahu bih, perintahkan kepadaku perkara yang Allah akan memberikan manfaat dengannya kepadaku. Qala alaika bisiyam fa innahu la mithlala, banyak-banyaklah kamu puasa karena tidak ada yang seperti puasa keutamaan dan pahalanya. Wa rawahu Ibnu Hibban fi sahihi fi hadis, demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan lafaz qultu ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan amalan padaku yang dengannya aku masuk surga. Qala alaika bisawm fa innahu la mithlalah, banyaklah kamu puasa karena tidak ada yang seperti puasa. Qala, maka kata perawi di Ibnu Hibban, fakana Abu Umamah radhiyallahu an, yang meriwayatkan ini dan sesuai riwayat di atas di Ibnu Khuzaimah sampai 3 kali beliau minta kepada Nabi, fakana Abu Umamah la yura fi baitihi dukhan naharan illa idza nazala bihim dhaif. Abu Umamah diketahui dalam biografi beliau atau sirah beliau, di siang hari enggak ada mengepul asap dari dapurnya. Nah, ini puasa keluarganya. Beliau dan keluarganya serumah puasa kecuali kalau ada tamu di rumahnya. Untuk menghormati tamu, ya beliau masak dan makan bersama tamunya. Tapi kalau enggak ada tamu, enggak ada asap di rumah beliau. Beliau kerjakan dan beliau lakukan nasihat dan perintah Rasul SAW kepadanya. Alaika, pegang olehmu puasa, perbanyak, dan ditaati oleh beliau. Dan ini juga salah satu contoh dari sekian banyak ketaatan para sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera mereka spontan menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Sama seperti hadis yang lalu, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang sengaja cari hari puanas sangat yang orang hampir matang karenanya, hampir terbakar. Justru di situ beliau puasa karena mendapati keutamaannya akan Allah puaskan dahaga di hari kiamat. Walaupun hadis ada kelemahan padanya. Qala wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah ta'ala illa ba'adallah fi dhalikal yawm wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Nasa'i. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba puasa sehari di jalan Allah kecuali dengan hari itu yang dia puasa padanya akan Allah jauhkan dirinya wajahnya dari api neraka selama 70 musim. Ini 70 tahun. Dilakukan oleh Bukhari Muslim dan Tirmidzi juga Nasa'i. Kharif itu musim penghujan, musim hujan. Dikhususkan penyebutannya, tidak disebutkan misalnya ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu 'anil nar sab'ina sayfan. Walaupun maknanya sama, Allah jauhkan dari neraka selama 70 musim panas. Ya, ini 70 tahun pula. Lebih sengaja yang Rasul sebutkan adalah syar'ina kharifan, hujan. Hal ini menurut sebagian ulama hikmahnya karena kharif musim yang sangat disenangi. Musim di situ kelembapan bagus, musim di situ tumbuhan segar, banyak yang panen, banyak buah-buahan, banyak sayur-sayuran, hawa pun apa? Sejuk, dingin-dingin enak. Nah, makanya disebutkan keistimewaannya dan kelebihannya dibanding musim-musim yang lain. Walaupun Rabi, musim semi pun mirip dengan kharif, tetapi enggak ada hujan. Musim semi juga sejuk hawanya, banyak buah. Musim gugurnya bunga-bunga indah sekali dan sejuk. Tapi enggak ada air, enggak ada hujan, beda dengan kharif. Kharif banyak hujan di sana. Wallahu ta'ala alam. Dari situ kata sebagian ulama hikmahnya Rasulullah SAW sebutkan akan Allah jauhkan yang puasa sehari karena Allah di jalan Allah. Wajahnya dijauhkan dari api neraka selama 70 musim penghujan. Yani 70 tahun perjalanan. Wa'an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ardh Rawahu Tabrani fil Awsat wa Shaghir bi isnadin hasan. Dan dari Abu Darda kata bahwa Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, akan Allah jadikan antara dia dengan neraka parit yang memisahkan dia, menjauhkan dia dari neraka, parit yang luasnya seperti antara langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriatkanlah Tamrani dalam Mu'jamul Awsat dan Mu'jamul Shaghir. Hadirat dia. Wa'an Amr ibn Abbasah. Radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillah bu'idat minhun nar masirata mi'ata'an. Dari Amr ibn Abbasah, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yang puasa sehari di jalan Allah akan Allah jauhkan dirinya dari neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Rawahu Tabrani fil Kabir wal Awsat bi isnadin la ba'sa bih. Dan semua ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Hadis menunjukkan keutamaan puasa sehari di jalan Allah, fi sabilillah, yauman fi sabilillah. Di sini para ulama ada dua pendapat. Yang pertama, fi sabilillah yang dimaksud dalam jihad, dalam peperangan ya puasa. Berat. Ya, oleh sebab itu keutamanya pun berat. Besar. Allah selamatkan dan Allah jauhkan dari neraka 70 musim, 100 tahun. Parit seperti langit dan bumi. Itu keutamanya. Namun sebagian ulama lain menyatakanlah dia umum. Fisabilillah bukan hanya dalam peperangan jihad saja, tapi yang dimaksud puasanya di jalan Allah, yakni ikhlas karena Allah, sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siam puasa yang syar'i, sesuai dengan bimbingan syariat, fisabilillah. Dan itu termasuk di dalamnya puasa dalam jihad. Lebih umum. Mana yang kedua? Nah. Dan dengan mana kedua ini pula, ulama sebutkan bahwa fisabilillah tidak diitlakan hanya kepada jihad saja. Tapi amalan soleh, semua itu fisabilillah. Fisabilillah itu tidak hanya perang saja. Wa'an Mu'ad ibni Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama yawman fi sabilillah fi ghairi Ramadan bu'ida minan nar mi'ata 'am sayral mudammar al-jawad. Rawahu Abu Ya'la min tariq Zaban ibn Fa'id. Dari Mu'ad ibn Anas berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah di selain Ramadan, maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka 100 tahun perjalanan yang ditempuh dengan mudammar al-jawad. Al-jawad itu kuda pilihan yang khusus untuk tanding, untuk lomba pacuan kuda. Nggak sembarangan tentunya, bisa ada kriteria-kriterianya lah, yang uratnya begini, yang kakinya begitu, yang tubuhnya begini, begitu. Yang jelas pilihan Jawa itu kuda yang larinya cepat, tenaganya kuat, tinggi, besar, indah, dan tentunya mahal harganya. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan likulli jawadin kabwah, likulli jawad kabwah. Setiap kuda pacu yang hebat sekalipun, yang top, cepat, pasti ada tergelincirnya. Karena biasanya dipakai untuk kalau lomba melewati apa? Rintangan itu. Ya kadang kakinya tersangkut di situ. Sekali dalam seumur hidupnya atau sekian kali, dua, tiga kali dalam ratusan apa perubahan yang diikuti, wajar. Tidak menjatuhkan nilai dan pamor kuda itu. Nah, atau dia keselio kakinya, ya wajar. Jawa kebuah, setiap kuda yang hebat sekalipun ada ketergelincirannya, kalau melewati rintangan kesenggol. Sekali, dua kali, dalam ratusan kali yang dia lainnya, Masya Allah dia. Nah, begitu pula orang hebat, bagus dalam keseluruhannya secara global. Satu, dua, tiga kali dia ada kekeliruan, wajar. Dan tidak mengurangi dari kemuliaan dia, tidak mengurangi dari derajatnya. Dari dahulu kala, selain para nabi dan rasul tentunya, para sahabat, tabiin, ada aja kekurangan dan kekeliruan mereka. Tapi itu semua tenggelam, hilang dalam laut samudra kebaikan mereka. Nggak tampak. Nah, wah kata mudammar, jawad mudammar, kuda pacuan tadi yang yudammar, tadmir itu proses yang biasa dilakukan oleh pemilik kuda untuk pacuan. Biasanya sekian hari, entah seminggu, entah dua minggu, dikasih makan. Makanannya pun makan pilihan, bukan sekedar rumput. Makanan pilihan digemukkan sekian hari, ya. Setelah itu digembleng tenaganya, dikuruskan kembali. Dikuruskan bukan kurus, artinya distandarkan kembali berat tubuhnya. Jadi lemaknya itu di apa? Dibakar dengan diajak berlatih. Mereka punya aturan sendiri tentunya. Satu apa namanya itu? Satu barit kalau nggak salah. Nah, satu barit itu, Allah alam, nggak tahu berapa kilo jaraknya. Ya, walhasil satu barit dari titik ini ke titik itu. Nah, itu namanya satu barit. Di latih, dikentes dari satu titik ini ke titik ini. Pacu dengan suruh sekuat tenaga dia, mengeluarkan tenaganya. Nah, terus kembali ke titik berikutnya. Walhasil setiap hari sekian titik. Nah, sampai kemudian hilang apa? Lemak-lemaknya, gemuknya itu hilang. Dikala hari H pertandingan, kuda ini siap-siapnya dan asik dia untuk berlomba. Karena sudah siapkan dari sekian hari. Itu tadmir namanya. Khairul mudammar. Makanya Rasulullah SAW larang memacu kuda disamakan yang mudammar dengan yang tidak mudammar. Dolim. Kuda biasa dikasih rumput, dikasih deg-deg, disamakan dengan yang mudomar, yang makanannya pilihan. Wah, jaraknya disamakan ketika latihan misalnya. Ya enggak kuat ini kuda yang biasa yang enggak ditadmir, yang ghair mudammar. Enggak sama. Alhasil itu kuda mudammar. Jawad mudammar. Jawad itu kuda pilihan, kuda pacu yang sudah ditadmir, sudah mudammar. Hebat. Cepat perjalanannya. Keras larinya. Nah. Jangankan kuda. Merpati aja seperti itu. Mana Junet? Nah itu. Iya. Dilatih sekian 100 meter yang untuk pacuan. Untuk apa? Lomba. Nah, makanannya pun spesial dan gak sembarangan. Dijatah sekian. Alhasil perjalanan 100 tahun itu ditempuh dengan kuda yang mudammar. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari jalan Zaban ibnu Fa'id, dan hadis didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah s.a.w. qal, man sama yawman fi sabilillah زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. Barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, akan Allah jauhkan zahzaha, itu yubaid, wa ma hum bimuzahzihihi min al-adab law yu'ammar. Dijauhkan wajahnya oleh Allah dari neraka karena hari itu 70 kharif telah lalu dalam riwayat Bukhari Muslim. Musim penghujan. Rawahu An-Nasa'i bi isnadin hasan. Wa Tirmidzi min riwayat Ibnu Lahiyah wa qala haditsun gharib. Wa rawahu Ibnu Majah min riwayat Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Laitsi wa baqiyatul isnad thiqat. Hadis tersebutkan bahkan dalam Bukhari Muslim. Hanya saja lafadznya di Bukhari ba'adallah, di riwayat Nasa'i zahzahallah wajhahu. Sama. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yawman fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nar khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Yang puasa sehari di jalan Allah akan Allah jadikan parit yang memisahkan dirinya dari neraka, parit yang seluas langit dan bumi. Telah lalu pula dari hari Abu Darda di Tabrani. Nah, rawahu Tirmidzi min riwayatil Walid ibn Jamil anil Qasim ibn Abdul Rahman an Abi Umamah wa qala, kemudian kata Tirmidzi, haditsun gharib. Wa rawahu Tabrani illa annahu qal man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allah wajhahu 'anil nar masirata mi'ata 'am raqdal faras al jawad al mudammar. Di riwayat Tabrani disebutkan dengan lafaz, barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari neraka. Perjalanan 100 tahun yang ditempuh dengan larinya kuda jawad tadi mudammar. Riwayat Tabrani ini dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Nasir. Kata Imam Al-Mundiri, beliau mensyarah sedikit, wa qad dhahaba tawa'ifu minal ulama ila anna hadhil ahaditha ja'at fi fadli sawmi fil jihad. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadith-hadith ini keutamaannya tentang puasa di kala jihad. Fisabilillah tadi. Itu keutamaan puasa fisabilillah, yakni ketika jihad. Wabawaba ala hadha Tirmidzi wa ghairuh. Dan Tirmidzi serta sebagian ulama hadis lain membuat bab seperti itu. keutamaan puasa di kala jihad. Itu yang mereka pahami dari fisabilillah. Wa dhahaba ta'ifatun ila anna kulla shaum fisabilillah idza kana khalisan liwajhillah. Sebagian ulama lain berpendapat setiap puasa yang di jalan Allah ikhlas karena Allah sesuai dengan syariatnya itu fisabilillah walaupun bukan dalam keadaan jihad. Wa yati babun fi shaumi fil jihad insyaallah, dan akan datang bab khusus tentang puasa di kala jihad. Wa'an Abdullah yakni ibna Abi Mulaika. An Abdullah yakni ibna Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lisa'imi inda fitrihi la da'watan ma turad. Dari Abdullah ibn Abi Mulaika, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata Rasulullah, sesungguhnya orang yang puasa itu punya doa yang tidak akan ditolak ketika berbuka. Orang yang puasa ketika berbuka punya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Faqala, wa sami'tu Abdullah yaqul 'inda fitri, kata Ibnu Abi Mulaika, rawi, aku mendengar Abdullah, sahabat Abdullah bin Amr bin Aus, ketika beliau berbuka, beliau berdoa menyatakan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Zada fi riwayah dunubi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas atas segala sesuatu untuk engkau ampuni dosa-dosaku. Rawahul Baihaqi an Ishaq ibn Ubaidillah anhu. Didatkan oleh Baihaqi dari Ishaq ibn Ubaidillah dari Abdullah bin Abi Mulaika. Wa Ishaq hadha madani la yu'raf. Tapi Ishaq bin Ubaidillah ini madani dari Madinah, ulama hadis Madinah, la yu'raf, tidak dikenal. Wallahu alam, kata Mundiri, dan hadis didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatatun la turaddu da'watuhum, ada tiga orang yang tidak akan tertolak doanya. As-sha'imu hina yuftir, yang puasa ketika dia berbuka tidak akan ditolak. Wal imamul 'adil, imam yang adil tidak akan ditolak. Imam dalam artian penguasa, pemerintah yang adil. Wa da'watul madlum yarfa'uha Allahu fawqal ghamam wa tuftahu laha abwabus sama' wa yaqulu rabb wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Yang ketiga, doanya orang yang terdolimi diangkat oleh Allah di atas awan, dibukakan pintu-pintu langit untuknya, untuk doa orang yang terdolimi ini, dan Allah katakan, demi kemuliaanku dan keagunganku, sungguh-sungguh aku akan membelamu orang yang terdolimi walaupun setelah sekian waktu. Mungkin tidak spontan, tapi tetap Allah janjikan pasti sungguh-sungguh Allah akan membelanya, memberi pertolongan padanya. Rawahu Ahmad fi hadis wa Tirmidzi wa hasanahu Ahmad Tirmidzi dan menghasankannya wa lafdullah dan lafaz-lafaz Tirmidzi wa Ibn Majah wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban fi sahihaihima. Hadis illa annahum qalu hatta yuftir, hanya saja diriwayat Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah lafadznya sampai dia berbuka. Ini doanya banyak semenjak dia puasa sampai dia berbuka. Namun riwayat sebelumnya, riwayat Ahmad dan Tirmidzi, ketika dia berbuka. Nah. Kenapa? Ada alamannya hilang. Oh, enggak. Atau rifi siang Ramadan nih, di Saban ada. 251. 252 enggak ada. 252. Jika kami lihat. Halaman penuh enggak ada. Oh. Dua halaman. Satu, dua. 252 sama 53. 53 juga enggak ada. Oh iya. Langsung 54. Wah, banyak riwayatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Al-Muhim, kita selesaikan yang ini dulu. Hadis yang kedua ini salah la turab, tiga orang yang tidak tertolak doanya puasa ketika berbuka atau sampai dia berbuka, pemerintah yang adil dan orang yang terzalimi, diangkat doanya di atas awan, bukakan pintu langit dan Allah janjikan untuk ditolong, juga dilemahkan oleh Syekh Al-Albani. Baik. Warawahu al-Bazzar mukhtasaran. Kata Al-Mundiri, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Mukhtasar. Secara ringkas. Salatun haqqun ala Allah an la yarudda lahum da'wah. Ada tiga orang yang Allah wajibkan atas dirinya untuk tidak menolak doa mereka. Pasti dikabulkan. As-sha'im hatta yuftir, yang puasa sampai dia berbuka. Wal madlum hatta yantasib, dan yang terzalimi sampai dia terbela dari kedzalimannya. Wal musafir hatta yarji', dan yang safar sampai dia pulang. Riwayat Bazzar ini yang ketiga, bahkan kata Syekh Nasir, dhaif jiddan, lemah sekali. Nah, hadis-hadis ini tentang keutamaan doa orang yang puasa ketika berbuka atau sampai dia berbuka, yang persisian riwayat yang ada, ini menyelisih hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Salatu da'awat mustajabat la syakka fihin. Ada tiga doa yang terkabulkan, yang mustajab, tidak diragukan lagi, pasti dikabulkan. Da'watul walid, doanya orang tua, mencakup bapak maupun ibu. Di riwayat lain disebutkan ala waladi, doa kejelekan dari orang tua kepada anaknya. Makanya orang bilang karma orang tua. Ini bukan karma, tetapi karena memang doanya dikabulkan oleh Allah, termasuk doa yang mustajab. Kalau dia sakit hati, durhaka anaknya kepadanya, waliyadu billah, nah, terkabulkan doanya oleh Allah SWT. Ma'ruf kisah Juraij. Ma'ruf ya. Ketika dia sholat dipanggil ibunya, nah, Juraij, dia bilang dalam hatinya, ummi am sholati, ibuku, ini aku penuhi panggilannya, atau sholatku, sholat sunnah, sholatku. Dia terus sholat. Dipanggil lagi oleh ibunya, Juraij. Bingung lagi Juraij, ibuku atau sholatku, sholat. Sampai 3 kali, sakit hati ibunya. Maka mendoakan kejelekan untuk Juraij. Bahwa dia tidak akan mati, si Juraij, sebelum terfitnah dan melihat wajah mumisat. Wajahnya para penzina, waliyatubillah, para pelacur. Sampai suatu ketika, wanita hamil ditangkap oleh apa? Oleh masyarakatnya. Dan ketika ditanya, siapa yang menghamilimu? Dia menjawab, Juraij. Dia hancurkan tempat ibadah Juraij oleh mereka. Masa terprovokasi. Ini dianggapin kamu yang selama ini sok ahli ibadah, orang alim, ternyata menghamili wanita di luar nikah, berzina. Dia hancurkan tempat ibadahnya. Dan diborgol oleh mereka. Kemudian diarak ke qadhi atau pemimpin di masa itu. Nah, di jalan banyak wanita-wanita nakal baris di situ melihat Juraij diarak oleh mereka. Senyum Juraij. Ketika ditanya, kenapa kamu kok senyum? Kata Juraij, ini menimpaku doa ibuku. Karena beliau berdoa ketika itu, tidak akan mati aku sebelum melihat wajahnya para mumisat, para wanita-wanita pelacur. Nah, ketimpa kepadaku. Al-Muhim sampai kemudian, kata Juraij, bukan aku yang melakukan. Lalu siapa? Hat, bawa sini bayinya. Bawa kepadanya. Lalu ditanya, siapa bapak kamu, wahai bayi? Bayi masih merah, baru lahir. Dan bayi itu menyatakan Fulan bin Fulan, seorang petani. Lalu mereka pun merasa bersalah dan mengatakan kepada Juraij, kalau kamu mau kami bangun kembali tempat ibadahmu dari emas, akan kami bangun dari emas. Kata Juraij, tidak perlu, kembalikan seperti sedia kala. Asyahid bahwa tertimpa kepada Juraij doa ibunya karena rasa terdolimi. Sehingga ini salah satu dari 3 bayi yang bicara. Isa alaihi salam, ma'ruf kisahnya. Kemudian Juraij ini, sahibatul Juraij. Yang ketiga, Nabi Yusuf. Kila, ada yang menyebutkan Yusuf alaihi salam ketika difitnah. Syahidah syahidun min ahliha. Disebutkan min ahliha itu, sebagian mufassirin menyebutkan seorang bayi. Bahwa bukan Yusuf pelakunya. Ada pula yang menyatakan yang ketiga, anak penyisir Fir'aun, Mashitah. Ketika dia sedang menyisir istri Fir'aun atau anak wanita Fir'aun, sisirnya jatuh, si penyisir ini menyatakan Taisa Fir'aun, celaka Fir'aun, atau dilihat sebutkan La ilaha illallah. Kaget anaknya, apa ada ilah, ada Tuhan sesembahan selain ayahku? Oh iya ada, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan ayahmu, dan Tuhan yang menciptakan dan yang diibadai dengan hak oleh seluruh alam ini. Al-Muhim sampai disampaikan ke Fir'aun, lalu disiapkan wali panas. Si ibu bingung melihat bayinya. Nah, kata si bayi berbicara, masuklah wahai ibuku, jangan ragu. Ya masuk, jannah baginya. Di Isra Mi'raj, di hadis Mi'raj, Rasulullah SAW mencium bau yang sangat wangi di surga. Wangi. Bau apa ini wahai Jibril? Kata Jibril alaihi salam, itu bau penyisir Fir'aun. Penyisir keluarga Fir'aun. Rahimahullah. Ini baunya sudah ada di surga. Dicium oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Nah. Mana tadi? Doa orang tua. Nah, ada di situ kata Imam Qurtubi rahimahullah dan para ulama, kalau itu doa kejelekan, maka demikian pula diharapkan doa kebaikan. Walaupun riwayat menunjukkan doa kejelekan orang tua atas anaknya, maka diharapkan pula doa kebaikan. Juga mustajab dari orang tua kepada anaknya. Bermanfaat. Oleh sebab itu ketika orang tua itu sakit hati atau apa, marah atau tersinggung atau apalah dengan anaknya, hendaklah doa kebaikan yang diucapkan. Mudah-mudahan itu dikabulkan oleh Allah SWT dan berguna bagi dia. Semarah apapun, paling tidaknya dengan Allah yahdi ya waladi, bagus. Walaupun mungkin dalam keadaan emosi, tapi yang terlafadkan, yang terucapkan dan didengar oleh malaikat, semoga Allah memberimu hidayah. Dan mudah-mudahan itu yang dikabulkan oleh Allah SWT. Hadakallah, hadakal bari, Allah yahfadzak, Allah jaga kamu dari segala kejelekan. A'anakallah, ja'alakallah dhurriyah salihah, waladan salihah. Semoga Allah jadikan kamu walad anak yang saleh, keturunan yang baik. Nah, dan yang semisal itu. Akan dikabulkan kan kebaikan bagi orang tuanya. Daripada yang keluar adalah makian dan laknat atau kata-kata yang jelek. Dan itu mustajab. Nah, dalam hadis yang sahih, itu mustajab doa orang tua. Nah, kalau dikabulkan, ya dia juga yang merugi akhirnya. Anaknya jadi apa? Na'udzubillah. Nah, padahal itu darah daging dia. Yang kedua, dawa wa da'watul musafir. Yang terkabulkan pula doanya orang yang safar. Nah, seperti hadis Rubba Ash'ath Akhbar Yarfa'u yadaihi ila sama. Rubba Ash'ath Akhbar yutilu safar Yarfa'u yadaihi ila sama yakulu ya Rab wa mat'amu haram masyrabu haram wa ghudhiya min haram fa anna yustajab lah. Ada betapa banyak orang yang rambutnya ikal, kotor karena lamanya safar, mengangkat kedua tangannya ke langit menyatakan wahai rob, sementara makannya haram, minumnya haram, dan di konsumsi olehnya dari yang haram, mana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah. Hadis menunjukkan salah satu sebab doa itu dikabulkan orang dalam keadaan safar, yutilus safar. Dan lebih jelas dalam hadis ini saya katakan wa da'watul musafir, doanya orang yang safar. Wa da'watul mazlum, yang ketiga doanya orang yang terdolimi. Ma'ruf hadis Ibn Abbas, Mu'ad ketika dikirim ke Rasul oleh Rasul ke Yaman, wattaqi da'watal madlum fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dari doa orang yang terdolimi karena kamu ambil zakat mereka. Hati-hati jangan mendolimi mereka, jangan paksa kamu ambil yang mereka senangi. Karena doa orang yang terdolimi itu tidak ada hijab antaranya dengan Allah. Hadis yang sahih menyebutkan tiga ini bukan orang yang puasa, tetapi sebagai gantinya adalah da'watul walid, orang tua. Orang tua, orang yang safar, dan orang yang terdolimi. Dua ini ada dalam riwayat-riwayat tadi. Yang safar, kata yarji, madlum, kata yamtasir, madlum, diangkat doanya ke atas awan, dibukakan pintu langit. Tetapi kemudian penyebutan sa'im hina yuftir atau hatta yuftir, ini yang menyalahi hadis sahih. Nah, dan itu salah satu pertanda kelemahan hadis, menyalahi atau bertentangan dengan hadis yang sahih. Nah, Allah Ta'ala alam. Orang di Bani Israel dulu sebelum diutusnya Rasulullah SAW, zaman Juraij Qadhi, seorang ahli ibadah dan alim di masa itu. Bani Israel hasil banyak keajaibannya, tentunya banyak keanehan-keanehan mereka. Diturunkan bagi mereka manna wa salwa, dinaungi oleh awan putih. Hasil banyak kisah mereka. Nabi Musa AS yang dibawa lari bajunya oleh batu, dicolok mata malaikat oleh Nabi Musa. Hasil banyak kisahnya, termasuk kisah Juraij ini. Yang apa, dilanjutkan apa? Nunggu kopiannya. Berarti mau di kopi. Hai, Masya Allah. Besok, ya, untuk besok. Mau tanya. Besok ada kajian, Insya Allah. Mau tanya. Di Quran kok ada doa, karena sebab untuk orang tua banyak ini. Doa anak untuk orang tua. Kok tidak ada pelajaran apa di Quran doa orang tua kepada anak? Tersirat ada. Tersirat. Walaupun bukan doa bentuknya sih. Kesalehan. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Diselamatkan bangunan itu oleh Khidir alaihi salam karena itu milik anak yatim, dan di rumah itu ada harta peninggalan orang tuanya yang orang tua mereka dulu adalah orang yang soleh. Nah, di situ para ulama sebutkan kesolehan orang tua berpengaruh kepada anak cucunya, akan dijaga oleh Allah. Terbukti dalam hadis, dalam ayat, dijaga oleh Allah, diselamatkan bangunannya oleh Nabi Khidir dengan perintah Allah tentunya, sehingga tidak ambruk rumah itu, harta benda yang disimpan di situ oleh orang tuanya. Keturunannya dijaga oleh Allah karena kesalehan orang tua mereka. Demikian pula ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rohin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Walaupun anak cucu amal ibadahnya tidak setinggi orang tuanya orang yang soleh, orang yang alim, ibadahnya masya Allah, ala sunnah, anak cucunya pun akan disamakan oleh Allah di surga kelak. Alhaqna bihim, disertakan dengan orang tuanya, karena kesolehan orang tua, anaknya terangkat di surga. Dan itu fadlullah yu'tihi man yasha. Doa aku tidak ada ya, kayak Bapak Tuhan. Nah itu anak kepada orang tua. Iya, orang tua kepada anak tidak ada ya. Seperti itu. Ibrahim alaihissalam, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam, Rabbi ji'alni muqimas salah wa min durriyati, jauhkan aku dan anak keturunanku dari peribadatan berhala selain Allah, jadikan aku dan anak keturunanku yang mendirikan sholat. Ya'qub apa? Di ayat qala ya'qub li banihi ma ta'buduna min ba'di. Doa tadi seperti yang kata Ibrahim alaihissalam. Wal ilmu indallah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam.